Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga dapat kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Santri-santriku kelas 1 Mutawasid yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan hadis yang kedua. Berapa hadis yang kedua? Setelah kemarin kita membahas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, dan juga dua kalimat tersebut dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah hil azim. Jangan lupa diamalkan. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai pembahasan hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Qala ummuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Qala summa man? Lalu orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Qala summa man? Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka. Beliau menjawab, ibumu. Qala summa man? Lalu orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah hanya 1 kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realita lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Seorang ayah tidak memilikinya. Begitu pula dengan Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Al-Kabair, ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan seolah-olah seperti 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dia telah menyusuimu dari putingnya, dan ialah dia menghilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia lebih utamakan dirimu daripada dirinya serta makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu sakit atau mengeluh tanpa darinya kesusahan yang sangat luar biasa, dan panjang sekali kesedihannya, dan dia keluarkan harta untuk membayar biaya obatmu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tak kala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Betapa jarangnya, betapa banyak orang melupakan untuk mendoakan ibunya. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, betapa seringnya kita memanjatkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di setiap salat kita, di setiap waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Berapa kali kita baca doa tersebut, kita tanya kepada diri kita masing-masing. Maka dari itu, ikhwah anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, manfaatkanlah waktu antum sekarang ketika di rumah bersama orang tua, dan berbaktilah kepada keduanya, terutama kepada ibu. Jangan sia-siakan waktu berharga antum bersama mereka. Bisa jadi hikmah di balik wabah ini sehingga antum semua tertahan di rumah tidak bisa datang ke pondok pesantren, bisa jadi salah satu hikmahnya supaya antum lebih berbakti kepada kedua orang tua antum. Jangan sampai antum mengatakan kata-kata yang menyakiti orang tua atau perilaku yang menyakiti orang tua, karena itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Imma yabalughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhumā wa kul lahumā qawlan karīma. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya ah, dan janganlah kamu membentak keduanya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Maka dari itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan pada kesempatan kali ini untuk soal latihan bukan soal tertulis, akan tetapi tugasnya adalah tugas praktek. Antum, Ustaz beri tugas untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, bisa membantu pekerjaan orang tua, bisa memijat orang tua, atau membikinkan teh, kopi. Yang intinya, tugas pada saat ini, antum membuat orang tua antum senang dan bangga memiliki anak antum. Ya, lalu penilaiannya bagaimana? Penilaiannya nanti ketika di lembar soal, sebagai biasa antum yang mengisi untuk menjawab soal, tapi nanti yang menulis cukup orang tua antum dengan menuliskan apa yang antum lakukan kepada orang tua antum. Tugas prakteknya apa yang antum lakukan yang membuat orang tua antum senang? Apa? Lalu orang tua antum sambil memberikan kesan apa yang dari antum kerjakan tadi, yaitu membuat orang tua senang. Bisa dipahami? Nanti perintahnya Ustaz tulis ulang di soal di Google Classroom insyaallah. Mungkin sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.